Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita bahwa tentang kelompok firqah khawarij. Kelompok ini memiliki ciri khas adalah takfir, pengkafiran kepada segenap kaum muslimin dan terutama kepada pemimpin-pemimpinnya, pemerintah yang berkuasa atas kaum muslimin. Maka takfir, masalah pengkafiran ini menjadi ciri khas mereka. Bahkan begitu mudahnya mereka mengkafirkan, hobi mengkafirkan, bahkan hingga di antara mereka sendiri. Dari semenjak dahulu, maupun anak cucu mereka yang sekarang, dahulu Khawarij dikenal dengan beberapa firqahnya, Najadat, Al-Qa'adah, Azariqah, dan beberapa yang lainnya. Dan ini saling mengkafirkan satu dengan yang lain, padahal mereka sama-sama Khawarij. Azariqah mengkafirkan Najadat, Najadat mengkafirkan Azariqah. Nah, begitu pula generasi yang melanjutkan mereka, Daesh yang sekarang, ISIS, Jabhatun Nusrah, Al-Qaeda, satu sama lain saling mengkafirkan. Nusrah menganggap kafir, murtad kelompok Daesh. Daesh pun demikian menganggap Nusrah. Daesh mengkafirkan Al-Qaeda, Al-Qaeda mengkafirkan Daesh, wah kata. Itu yang mereka warisi dan mereka ambil dari pendahulu-pendahulunya. Tentunya semua itu berdasarkan hawa nafsu mereka, bukan berdasarkan ilmu dan bimbingan ulama syariat. Kelompok ini muncul, awal munculnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bibit awal munculnya ketika Rasulullah sallam membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang. Dan Rasul sallam memberikan lebih banyak kepada mu'allafa qulubuhum, yang baru-baru masuk Islam, untuk lebih mengikat hati mereka, memperkuat iman mereka, diberi lebih oleh Rasul SAW. Bahkan sebagian kufar diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharapkan keislamannya, seperti Sofwan ibn Umayyah diberi oleh Rasul sallam dengan harapan untuk agar dia simpati kepada Islam dan mau beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian beliau berikan, beliau bagi kepada beberapa kabilah-kabilah yang ada, yang itu tidak beliau berikan kepada Muhajirin dan Ansar, karena beliau percaya dengan keimanan mereka yang telah lama kuat. Al-Muhim, ketika itulah salah seorang dari mereka, Dhul Khuwaisirah At-Tamimi, mengatakan, I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Adillah wahai Muhammad, karena kamu dengan ini tidak adil, menentang pembagian Rasulullah SAW. Dia tidak terima dan menganggap ini tidak adil, tidak diinginkan dengan pembagian ini, wajah Allah katanya. Maka Rasul pun katakan kepadanya, waihak wa man ya'dil idza lam adil. Siapa yang akan adil jika aku tidak adil? Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Bagaimana kalian tidak percaya kepadaku dalam masalah pembagian harta, sementara aku dipercaya oleh yang di langit, yaitu Allah, dalam penyampaian risalah. Itu jauh lebih besar amanat risalah, amanat wahyu, ayat-ayat Quran, syariat, yang jauh dan tidak bisa dibandingkan dengan harta benda nilainya. Yang jauh lebih berharga saja Rasul dipercaya oleh Allah menyampaikan risalah di muka bumi. Bagaimana kalian tidak percaya aku, tidak percaya kepadaku dalam masalah harta benda ini yang hina dan murah nilainya? Dari situlah asal muasal mereka, hingga kemudian sebagian sahabat Khalid bin Walid berniat untuk membunuh orang ini, tapi Rasul katakan, da'u fa innahu yakhruju min di'dihi hadha rajul qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim ila akhirih. Biarkan, karena akan muncul dari orang ini nanti orang-orang yang kalian remehkan sholat kalian dibanding sholat mereka, dan seterusnya. Dari hadis akan kita baca dan kita sampaikan hadis secara utuh tentang perkara itu. Dari hadis ini kita tahu bahwa perkara yang menggerakkan kaum Khawarij dari asal mereka bergerak adalah dunia, harta. Kenapa Dhul Khuwaisirah menyampaikan perkataannya yang begitu jelek dan tidak pantas kepada Rasulullah SAW? Adillah, ini tidak adil. Adillah, ini pembagian tidak diinginkan dengan wajah Allah. Perkara apa? Harta, dunia. Maka itu pula yang menggerakkan mereka dari generasi ke generasi berikutnya. Pemberontakan zaman Utsman radhiyallahu anhu sampai terbunuhnya Utsman. Apa yang menggerakkan mereka? Isu apa yang mereka angkat? Nepotisme. Menurut mereka Utsman berikan kedudukan gubernur-gubernurnya, menteri-menterinya dari Bani Umayyah, suku Utsman sendiri, tidak berikan kepada yang lain. Iri, kedudukan dunia. Itu yang menggerakkan mereka. Begitu pada generasi-generasi berikutnya, selalu dunia yang menggerakkan mereka. Bukan karena iman, bukan karena tauhid, bukan karena sunnah, tapi dunia, harta benda. Kamu lihat teriakan-teriakan mereka, suara-suara mereka mencela pemerintah, menentang pemerintah, yang diangkat selalu urusannya dunia. Kenaikan BBM, demonstrasi, dunia, harta benda, sama seperti leluhur mereka, kaum Khawarij. Kekuasaan, harta benda dan dunia ini yang selalu menjadi poros utama dalam dakwah dan pergerakan mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berlanjut fitnah mereka ini sampai terbunuhnya Utsman. Berlanjut sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dibunuh oleh Abdurrahman Ibnu Muljim yang juga menjadi dedengkot kaum Khawarij. Bahkan dalam tarikh disebutkan Abdurrahman bin Muljim telah menyiapkan senjatanya, tombak atau semisal itu, yang memiliki 9 mata, 9 apa namanya, 9 mata lah, mata tombak, yang dia penuhi dan dia bubui dengan racun yang mematikan. Ia katakan, adapun yang 3 dari 9 mata tombak, aku jadikan itu untuk Allah dan Rasulnya sebagai bentuk pembelaanku atau perjuanganku untuk Allah dan Rasulnya. Adapun yang 6, maka dia katakan ini karena kebencian dia kepada Ali bin Abi Thalib. Sengaja dia persiapkan karena begitu musuhnya, begitu bencinya kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian Allah kehendaki apa yang terjadi, terbunuhlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda syahidan. Menunjukkan kebencian mereka kepada para sahabat. Dan seperti itu berlanjut kepada anak cucu mereka, kebencian mereka kepada ulama sunnah, kepada a'immatus sunnah, ulama uddin, ulama syariah. Makanya mereka kafirkan karena bencinya. Mereka kafirkan bin Bas, mereka kafirkan Utsaimin. Mereka beri dengan gelar-gelar yang hina. Ulama sultan, mereka ini ulamanya pemerintah, diketiaknya raja Saudi, antek-antek Yahudi, antek-antek Amerika. Karena kebencian yang sangat kepada ulama-ulama sunnah. Enggak heran, enggak aneh. Karena memang pendahulu mereka, leluhur mereka pun demikian, Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika Abdurrahman bin Muljim tertangkap dan hendak dihukum mati, karena perbuatannya membunuh khalifah dan Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, bapak dari cucu Rasulullah SAW, Hasan Hussein radhiyallahu an. Lihat betapa celakanya Abdurrahman bin Muljim. Ia katakan, jangan kalian bunuh aku sekali bunuh. Dengan dipenggal kepala, del, mati, selesai. Jangan, kata Abdurrahman bin Muljim. Tetapi, sebelum kalian bunuh aku, cincang diriku satu demi satu. Mutilasi. Minta untuk dimutilasi sebelum dia dibunuh bahkan. Bukan dimutilasi setelah dibunuh, sebelum dibunuh. Dia minta untuk dimutilasi, dicincang satu demi satu dari tubuhnya. Mulailah, kata Abdurrahman bin Muljim, dengan kalian cincang jari jemariku satu demi satu. Potong. Ruas demi ruasnya. Kenapa, kata Abdurrahman bin Muljim, agar aku puas dan senang melihat secara langsung tubuhku dicincang, dipotong satu demi satu fi sabilillah, karena membunuh Ali bin Abi Thalib. Tegarnya, kokohnya, wal'iyadzu billah, dalam kesesatannya. Seperti yang Allah sebutkan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mau aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang mereka itu merugi amal perbuatannya, sesat mereka di kehidupan dunia ini, merusak, tetapi mereka menganggap mereka telah berbuat kebaikan. Makanya jangan heran, jangan terpukau melihat ketegaran mereka, wal'iyadzu billah, dalam kesesatannya. Bukan pertanda orang itu dalam kebenaran. Bukan menjadi bukti orang itu alal haq ketika dia tegar terus dalam keyakinannya. Belum tentu. Gak goyah mereka. Bahkan ketika dihukum mati, kan yang mereka angkat-angkat, fulan, fulan, entah itu siapa, Imam Samudra, Amrozi atau siapa, dengan senyum ketika mau dieksekusi mati. Fulan, fulan, fulan, dengan tegarnya, dengan ininya. Apa berarti dia alal haq? Berarti dia benar karena tegar, gak goyah. Ini Abdurrahman bin Muljim, pembunuh Ali. Bahkan minta untuk jangan dibunuh langsung. Sayang, kata dia. Biar aku menyaksikan tubuhku dicincang, dipotong satu demi satu. Fisabilillah, karena telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Tegarnya. Wal'iyadzu billah, dalam kesesatannya. Ini fitnah bagi sebagian orang. Melihat tegarnya mereka, kokohnya mereka, gigihnya mereka dalam dakwanya, dalam perjuangannya. Dianggap dengan itu berarti Masya Allah. Orang-orang istiqomah ini. Berarti Masya Allah orang-orang yang di atas al-haq. Jangan tertipu. Belum tentu. Ketegaran seseorang berarti kemudian dia di atas al-haq. Kalau jalan yang dia tempuh adalah dhalalah. Bid'ah. Menyalahi Quran dan sunnah dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebutkan tentang mereka ini dalam beberapa hadis, antara lain di Sunnah Ibn Abi Asim dengan sanad yang dikatakan oleh Albani jayyid, bahwa Abu Salamah Ibn Abdurrahman dan Atha Ibn Yazar rahimahumullah a'immat tabi'in mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an sahabat, fasa'alahu fil haruriyah. Keduanya tanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang Al-Haruriyah, kaum Khawarij. Maka kata Abu Sa'id, ajal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul Haruriyah. Wa ma adri mal Haruriyah, walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Memang Rasul sebutkan tentang mereka, walaupun Haruriyah itu apa, aku tidak tahu tentang nama ini di masa Rasul SAW, karena penamaan bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi yang jadi ibrah, yang jadi penilaian adalah hakikatnya, isinya. Nama berubah-berubah di masa mereka, Az-Zariqa, Najadat, Al-Qa'ada, sekian nama. Al-Qaeda muncul nanti, Daesh muncul, ISIS muncul, Nusra muncul. Sekian nama, sudah beribu nama bisa muncul. Tapi yang menyatukan mereka pemahaman dan pemikirannya, akidahnya, manhajnya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi hadhil ummah walam yakun minha. Akan keluar di umat ini, kata Abu Sa'id, walam yakul minha, dan Rasul tidak katakan dari umat ini. Qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum au hanajirahum, yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah, yanduru rami ila sahmi thumma ila nasli thumma ila risafi fayanduru wa yatamara fil fuq hal allaqa bihi syai' minad dam am la. Keluar kaum yang mereka ini, kalian para sahabat dan umat ini, nah, menyepelekan sholat kalian dibanding sholat mereka. Artinya mereka ahli ibadah, ahli sholat, masya Allah sholatnya. Bahkan para sahabat yang Rasul katakan ini di masa itu, padahal kita tahu para sahabat luar biasa sholatnya. Itu gak ada apa-apanya dengan sholat Khawarij. Kalian meremehkan sholat kalian dibanding sholat mereka. Kalah jauh sholatnya. Mereka baca Quran, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Gak sampai ke kolbunya. Wal'iyadzubillah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya panah dari sasarannya. Dari, kalau itu binatangnya, rusa misalnya, kena tembus bablas. Maka si pemanah melihat ke anak panahnya, ke ujung besi yang ada di anak panahnya, bahkan dia lihat ke busurnya, apakah ada sebagian dari darah yang menempel di situ atau enggak. Ini hadis pertama. Artinya kata Imam Nawawi, bahwa mereka ini orang-orang yang mutasyaddidin, ekstrim, keras, tanpa aturan dalam agamanya. Mubalaghah. Mereka ini orang-orang yang sangat dalam sholatnya, kiroahnya, puasanya, tetapi mereka tidak menegakkan sama sekali hak-hak Islam. Bahkan mereka keluar dari agama seperti yang Rasul katakan. Yang Rasul katakan terkait hadis ini, hadis Abu Sa'id, dilihat anak panahnya, dilihat busurnya. Artinya, para ulama sebutkan, ini sesuatu yang mustahil. Untuk anak panah itu setelah dilepas dari busur, kena sasaran, tembus bahkan lewat, bablas. Apa mungkin benar anak panah itu kembali lagi ke busurnya? Mungkin. Mungkin apa enggak? Mustahil. Anak panah yang sudah begitu kencang, keras, begitu kuatnya, begitu kerasnya, lepas dari busurnya, kena sasarannya, bahkan tembus sampai ke sana. Kalau seperti itu, apa mungkin anak panah itu bisa kembali ke busurnya kembali? Kembali ke tali atau ke karet yang ada di busurnya. Enggak mungkin. Mustahil. Berarti, yang dimaukan dengan hadis ini, mereka pun demikian. Enggak mungkin mereka untuk kembali kepada al-haq. Enggak mungkin mereka untuk tobat dari bid'ah dan kesesatannya. Wal'iyadzu billah. Sudah. Seperti itu akan terus seperti itu. Mengingatkan kita terhadap apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kalau kemaksiatan masih diharapkan tobat dari orangnya. Ya Allah, peminum khamr, penzina, pencuri, ini itu. Masih diharapkan orangnya tobat, kamu nasihati, kamu ini. Mungkin dia nangis, menyesal. Gampang tobatnya insya Allah. Tapi kebid'ahan sulit. Illa masya Allah untuk tobat. Bagaimana dia mau bertobat? Dia yakin ini kebenaran. Dan dengan kencangnya, dengan kuatnya, seperti layaknya keluar atau lepasnya anak panah itu dari busurnya. Bagaimana diharapkan dia mau kembali? Seperti itu mereka berpegang dengan kebatilannya. Seperti itu mereka angkuh dan dalam tanda kutip kokoh dalam penyimpangannya. Allah sebutkan tentang orang-orang semacam ini, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, dalam Fatir ayat 8. Orang-orang yang dihiasi baginya jeleknya amal perbuatan dia, dan dia melihat itu kebaikan. Tapi oleh syaitan dihiasi, oh itu adalah kebaikan, amal soleh. Lihat Abdurrahman bin Mujim, yang dia bunuh sahabat, menantu Rasul, bapak dari cucu Rasul SAW, Ali yang sangat dicintai oleh Rasul SAW. Tapi lihat, kokohnya. Dihiasi kejelekan dia ini oleh syaitan. Seakan itu baik. Di jalan Allah aku melihat senang tubuhku dicincang satu demi satu. Seakan dia fisabilillah dan ini adalah hak. Ini adalah jihad. Seperti yang sering mereka teriakkan. Dan seperti yang Abu Sa'id katakan di awal hadis, Rasulullah sebutkan yakhruju fi hadhil ummah. Mereka keluar dari umat ini, Rasul tidak katakan min hadhil ummah. Daqiq. Dari tajamnya penilaian sahabat terhadap nas nabawi yang Rasulullah SAW sabdakan. Keluar fi dengan min berbeda. Kalau min berarti tab'idhiyah. Yang berarti mereka masih teranggap sebagian dari umat ini. Masih teranggap muslimin, tetapi mubtadi'ah. Teranggap mereka itu muslimin, masih ada Islamnya, masih ada imannya. Tetapi mereka itu sesat dalam dosa besar. Tapi yang Rasul katakan bukan min hadhil ummah, tetapi kata Abu Sa'id fi hadhil ummah. Dan ini yang menguatkan salah satu dari sekian dalil yang menguatkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang mengkafirkan mereka. Walaupun jumhur ulama menghukumi khawarij muslimin, tidak teranggap kufar, nah, tetapi sebagian ulama termasuk yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekhul Islam fi hadha zaman, Al-Imam bin Baz rahimahullah, menguatkan kafirnya mereka berdasarkan hadis ini salah satunya. Karena yang Rasul katakan fi hadhil ummah, bukan min hadhil ummah. Demikian pula yang Rasul katakan anak panah tadi, enggak mungkin kembali sudah. Keluar dari Islam sudah. Jangan harap untuk kembali. Ini atau itu tentang pengkafiran mereka, yang jelas bagi kita menunjukkan betapa besar perkara ini, kesesatan mereka. Perkara yang begitu dahsyat, bukan perkara main-main. Bahkan mengancam iman mereka, bahkan mengancam keislaman mereka sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari hadis Abu Sa'id pula, qala ba'atha Ali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zuhaibah fi turbatiha faqasamaha baina arba'a baina al-Aqra ibn Habis al-Handali thumma al-Mujashi'i wa baina Uyayna ibn Badr al-Fazari wa baina Zaid al-Khail al-Ta'i thumma ahad bani Nabhan wa baina Al-Qama ibn Ulatha al-Amiri thumma ahad bani Kilab. Ali radhiyallahu an membawa emas kepada Rasulullah SAW, maka beliau bagikan kepada Aqra bin Habis, Uyayna bin Badr al-Fazari, Zaid al-Khail al-Ta'i, kemudian salah satu dari Bani Nabhan, juga Al-Qama ibn Ulatha al-Amiri, kemudian salah satu dari Bani Kilab. Faghadibat Quraisy wal Ansar. Melihat itu marah Quraisy dan Ansar. Wa qalat yu'ti sanadid ahlan ahli Najd wa yada'una. Bagaimana Rasul berikan itu kepada tokoh-tokoh Najd dan membiarkan kita, yani tidak memberi kita. Faqala innama ata'allafuhum Rasul katakan, aku berusaha mendekatkan mereka agar mereka simpati dan lebih cinta kepada dakwah ini. Fa'akbala rajul ghairul ainain musyriful wajnatain nati'ul jabin. Maka muncul ketika itu orang yang matanya masuk ke dalam sifatnya dan tulang ininya ke depan, dengan matanya begitu tajam tapi tenggelam ke dalam, ininya maju ke depan, dahi, tulang dahi dan tulang pipinya ini. Kathul lihiyah, dan jenggotnya lebat sekali, makhluk, dan dia gundul, cukur habis rambut kepalanya. Qalat taqillah ya Muhammad, dia katakan, bertakwalah kamu kepada Allah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala man yuti'u Allah idza asaitu, maka Rasul katakan, siapa yang taat kepada Allah jika aku maksiat kepadanya. Ayamanuni Allahu ala ahli al-ard wala ta'manuni, Allah mengamanatkan kepadaku, percaya kepadaku terhadap penduduk bumi, sehingga wahyu risalah diturunkan kepada Rasul. Bagaimana kalian tidak amanat, tidak percaya kepadaku dalam masalah pembagian harta ini? Qala fa sa'ala rajul qatlahu, maka salah satu dari sahabat meminta izin kepada Rasul untuk membunuhnya, yaitu Khalid bin Walid disebutkan, tapi kemudian ditahan oleh Rasul, jangan dibunuh. Qala falama walla, begitu orang ini pergi berpaling, Rasul katakan, inna min dzidzi hadza au fi aqibi hadza, nanti dari orang semacam dia ini muncul qauman yaqra'unal Qur'an, orang-orang yang membaca Qur'an, la yujawizu hanajirahum, tetapi itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Yamrukuna minal Islam muruqassahmi minar ramiyah, mereka lepas dari Islam seperti lepasnya anak panah dari buruannya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan, yang mereka perangi muslimin dan mereka tinggalkan ahlil awthan, musyrikin, mereka biarkan musyrikin. La'in ana adraktuhum qataltuhum qatla'at, kalau aku temui mereka akan aku perangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad. Dan ini kembali seperti tadi juga yang dikuatkan atau dipegangi oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yang menunjukkan kafirnya mereka. Karena Rasul katakan, aku perangi mereka kalau saja aku temui mereka seperti memerangi kaum 'Ad, dan kaum 'Ad kufar. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah di dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Yakhruju min dzidzi hadza, yang Rasul katakan, keluar dari dzidzi orang ini. Para ulama menafsirkan kepada kita makna dzidzi ini. Kata Imam Al-Khattabi, juga Ibnu Al-Athir, dzidzik artinya semula induk. Berarti yang dimaukan dari keturunan orang ini akan lahir orang-orang yang seperti ini, yang Rasul katakan, baca Quran, sholat kalian kecil dibanding sholat mereka, puasa kalian, mereka keluar dari Islam. Atau makna yang kedua, kata Khattabi dan Ibnu Al-Athir, Dzik-dzik artinya orang-orang yang semadhab dengan orang ini. Sama. Keluar orang-orang yang sepemahaman dengan orang ini. Pembela-pembela dia, kawanan dia akan menjadi kelompok, menjadi firqah yang sepemahaman dengan orang ini. Yang sifatnya seperti yang Rasul katakan tadi, baca Quran tidak masuk ke hatinya. Kalian meremehkan sholat kalian dibanding sholat mereka dan seterusnya. Dan ini yang kedua yang dikuatkan oleh para ulama, karena mereka sebutkan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, khawarij banyak dari mereka bahkan bukan dari keturunan Dzul Khuwaisirah Tamimi tadi, bukan dari anak cucu keturunan Dzul Khuwaisirah dalam artian nasabnya, garis nasab darahnya bukan. Tetapi yang dimaksud yang serupa dengan orang ini, sama, semadhab, sepemikiran, keluar dari Islam, kalian meremehkan ibadah kalian dibanding ibadah mereka, baca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka, sama seperti orang ini. Yang ketiga, riwayat Ali bin Abi Thalib di Bukhari, juga di Abu Dawud, beliau sebutkan, "Idza haddatsukum an Rasulillah haditsan fala an akhirra minas sama' ahabbu ilayya min an akdhiba alaihi." Kalau aku sampaikan kepada kalian hadis Rasul SAW atas nama Rasulullah SAW, maka bagiku, kata Ali, aku jatuh dari langit sampai terhempas ke bumi lebih aku senangi ketimbang aku berdusta atas nama Rasul SAW. Artinya ini mukaddimah dari Ali untuk menegaskan betul-betul yang beliau sampaikan ini benar, beliau dengar dan diucapkan benar oleh Rasul SAW. Beliau tidak berdusta. "Wa idza haddatsukum fima baini wa bainakum fa innamal harbu khid'ah." Adapun kalau pembicaraan antara kita, ya peperangan itu tipu daya. Kalau itu dalam peperangan, seakan menyiapkan pasukannya ke arah timur padahal beliau ke barat dan semisal itu. Kalau itu urusan perang, beda, kata Ali, antara kita. Tetapi kalau itu atas nama Rasul, aku gak akan dusta sama sekali. "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul," yang aku dengar Rasulullah bersabda, "ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan," akan muncul di akhir zaman orang-orang yang mereka itu hudatsaul asnan, muda usianya. Muda belia. "Sufahaul ahlam," dan sevi, bodoh. Sevi, man la yuhsinut tasarruf, orang yang gak bisa, gak cakap untuk bertasarruf, untuk berbuat, gak bisa nimbang mana itu maslahat, mana itu madharat, apakah itu berguna baginya, apakah itu benar, salah. Dia gak bisa membedakan satu dengan yang lain. Sevi, akalnya sevi, dangkal, bodoh. "Yaquluna min qawli khairil bariyah," yang mereka bicarakan, yang mereka sampaikan adalah perkataan Rasul SAW. yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak melebihi tenggorokannya, enggak sampai ke kalbu. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian dapati mereka, bunuh mereka. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena membunuh mereka pahala bagi yang membunuhnya di hari kiamat kelak. Tentunya ini seperti Syekh Fauzan hafizahullah sebutkan dan para ulama kita, yang dimaksud adalah pemerintah, penguasa, bukan individu. Agar orang tidak salah paham, tidak mengambil dan memegang hadis ini, pahala bunuh khawarij besar pahalanya. Rasul sarankan, anjuran dari Rasul untuk bunuh mereka. Dimanapun bahkan kita dapati mereka, bunuh. Kemudian membunuh berdasarkan la fitnah, faudho. Yang terjadi adalah kekacauan dan fitnah. Tapi yang dimaksud hadis ini wulatul umur, mereka yang punya kekuasaan, pemerintah yang berkuasa. Di dalam hadis ini Rasul katakan sifat-sifat mereka hudatsaul asnan, anak-anak muda, belia, sufahaul ahlam, dan lemah akal pikiran mereka. Hudatsaul asnan berarti mereka orang-orang yang belum, istilahnya belum banyak makan asam garam kehidupan. Tois, mudah terpicu emosinya, gampang untuk dikendalikan, labil jiwanya, mudah dibakar sebentar. Oh, ini takut, ini begini, mereka menghancurkan Islam. Sebentar muntap sudah, nyala. Anak-anak muda, akalnya dangkal, sevi, umurnya pun muda. Beda dengan orang yang sudah punya umur, lebih matang. Gak semudah itu untuk ditipu dan ini. Dia baca, dia telaah lebih jauh secara umum. Makanya kamu lihat, kamu dapati hampir keseluruhan mereka seperti yang Rasul katakan, hudatsaul asnan, anak-anak muda. Dan yang direkrut, lihat, anak SMP, anak SMA, usia-usia segitu. Karena mudah sekali memang untuk mereka kendalikan. Mudah dibakar, mudah didoktrin, mudah kemudian diarahkan yang dimaukan oleh pimpinan-pimpinan mereka, oleh iyadzubillah. Dalam sesuatu yang jauh dari agama, jauh dari Islam, ihmadullah ya syabab, ya ikhwan, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan sunnah. Mereka la akal, wala iman, wala ilmu, wala din. Ya, ada pada mereka wala haya, wala malu. Sebagian mereka ketika melakukan aksi bom bunuh diri seperti yang dilakukan di Saudi beberapa waktu lalu, tapi Allah selamatkan menteri yang mereka bidik, Naif rahimahullah, telah meninggal. Tapi selamat ketika itu dari kejadian bom. Walhasil ini orang anak muda, usia-usia SMA begitu, ngakunya mau dulunya dia bersama mereka khawarij, membenci pemerintah, memaki-maki pemerintah, mengkafirkan, ingin tobat, ingin ini, ingin bertemu langsung dengan beliau. Ya, beliau namanya orang tua dan pemerintah. Ahlan wa sahlan, ya waladi, kamu dan kalian semua anak-anak kami. Taal sini. Yang ini dengan polosnya menerima. Yang ini berkhianat. Tubuhnya sudah dipenuhi dengan bom. Di mana bom itu diletakkan? Dalam perutnya. Kif bisa masuk perutnya? Maaf, lewat dubur. Berarti ada yang memasukkan. Di mana haya? Aurat ya akhi. Wah, dengan hujah apa kamu tampakkan auratmu depan orang? Na'udzubillah. Agama macam apa semacam ini? Jelas dia buka auratnya sudah. Lalu si temannya, iblis yang satunya, memasukkan satu demi satu bom yang dibentuk kapsul atau semisal itu ke lewat belakangnya. Na'udzubillah. Ini yang Rasul katakan. Sebagian kecil contoh. Hudadha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Wala akal, wala haya, wala agama, wala iman. Paling tidaknya kalaupun orang gak punya iman, gak ngerti agama sama sekali, punya haya. Punya rasa malu. If. Kemudian dia buka auratnya tanpa ada udzur syar'i. Wala operasi, wala sakit, wala apa. Dia tunjukkan ke temannya orang lain. Paling tidaknya kalau punya rasa malu, gak akan mau dia. Tapi begitulah mereka. Sedhi. Sufaha'ul ahlam. Dangkal sekali akalnya. Gak peduli sudah demi jihad fisabilillah. Hudatsa'ul asnan, sufaha'ul ahlam, tanpa mereka berpikir apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan akan berakibat baik atau jelek, maslahat atau madharat, enggak ada dalam pertimbangan mereka semua ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka ucapkan dari perkataan orang terbaik, yakni Rasulullah SAW. Bahkan Quran, seperti yang Rasul katakan. Yaqra'una al-Quran. Huffat, bahkan hafid mereka. Sehingga menambah fitnah lagi. Bagi umat. Karena yang mereka sampaikan ayat. Sama seperti leluhur mereka dahulu. La hukma illa lillah, inil hukmu illa lillah. Sama. Mereka bawakan ayat-ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Taghut ini itu. Yang diucapkan, yang disampaikan oleh mereka ayat, hadis. Hanya saja dengan pemahaman hawa nafsu mereka sendiri. Mereka tidak mau rujuk kepada para sahabat, ulama yang ada, a'immatul Islam. Ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang mereka. Yang keempat atau kelima, dari Abu Ghalib, ra'a Abu Umama ru'usan mansuba ala daraji masjid Dimashq. Wa sahabat Abu Umama mendapati kepala-kepala yang telah dipenggal, dipancung di dekat masjid Dimashq, Damaskus kala itu. Faqala Abu Umamah, maka Abu Umamah melihat itu menyatakan kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qadalu. Sungguh mereka ini anjing-anjing neraka. Dan mereka adalah bangkai terjelek yang ada di kolong langit ini. Dan orang yang mereka bunuh adalah orang terbaik. Artinya korbannya yang dibunuh Khawarij adalah orang yang terbaik. Sementara mereka kaum Khawarij yang mati terbunuh adalah bangkai terjelek yang ada di muka bumi ini. Anjing neraka. Lalu beliau bacakan ayat ini di Ali Imran. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari yang wajah-wajah itu putih, bersih, bersinar. Ahlu sunnah. Mas'alullah min fadlih an yaja'alana minhum. Wa taswaddu wujuh. Dan di hari itu pula ada wajah-wajah yang gelap. Muram. Wal'iyadzu billah. Wajah-wajah ahlul bid'ah seperti Khawarij ini. Qultu li Abi Umamah, kata Abu Ghalib, aku tanya Abu Umamah, anta sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kamu katakan tadi bahwa mereka itu anjing neraka, bangkai terjelek di muka bumi, dan yang mereka bunuh adalah orang yang terbaik. Kamu dengar dari Rasulullah SAW atau ucapanmu sendiri? Kata Abu Umamah, lau lam asma'hu illa marra au marratain au thalatha au arba'an hatta adda sab'an ma haddatsukumuhu. Kalau aku dengar dari Rasul hanya sekali atau dua kali atau tiga kali, atau empat kali, sampai beliau katakan tujuh kali. Kalau aku dengar hanya segitu, gak akan aku sampaikan ke kalian. Artinya, beliau mendengar ini dari Rasulullah SAW lebih dari tujuh kali. Sering. Beliau mendengarkan ini dari Rasulullah SAW yang bersabda. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Jami'nya atau Sunan Tirmidzi. Di riwayat lain di Musnad Imam Ahmad ada tambahan bahwa Abu Umamah ketika menyampaikan itu setelah melihat mereka bangkai-bangkai Khawarij ini di bunuh, menangis Abu Umamah. Nangis. Kata Abu Ghalib, tadi yang perawinya, masya'nu katabki, kenapa kamu menangis? Bukankah mereka anjing neraka, seperti yang Rasul sabdakan? Bukankah mereka bangkai terjelek di muka bumi? Nah, kata Abu Umamah, qala rahmatan lahum, innahum kanu min ahlil Islam. Aku menangis karena rahmat, kasihan sama mereka ini. Dulunya mereka Islam. Dulunya mereka bersama muslimin. Dulunya bersama para sahabat, bersama para tabi'in. Kemudian terseret oleh syaitan, terseret oleh gerakan Khawarij, dan pada ujung-ujungnya sampai hancur seperti itu. La dunia wala akhirah. Enggak dunia, enggak akhirat, semuanya rusak bagi mereka. Dan seperti itulah mereka. Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali, bahkan di masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ma'ruf sebagai salah satu qurra, qari di masa Umar bin Al-Khattab. Masya Allah dia. dekat, termasuk dekat dengan Umar. Dan dipercaya mengajarkan Quran, tafsir, gini. Tapi fitnah di masa-masa berikutnya. Gerakan-gerakan Khawarij semakin merajalela di masa Uthman, di masa Ali. Sampai jadilah Abdurrahman bin Muljim yang seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Abu Umama katakan, dulunya mereka alal afiyah. Dulunya mereka alal khair, dalam kebaikan. Bersama muslimin, sholat lima waktu, genah masya Allah, baik. Kalau saja dia terus seperti itu, jauh lebih baik. Tapi terpengaruh teman, terpengaruh ini, dan insya Allah akan kita sampaikan pada kajian setelah zuhur insya Allah. Sebab-sebab yang karenanya orang terseret kepada Khawarij. Karena sebab apa? Mengapa? Apa faktornya? Sampai orang bisa terseret masuk kepada mereka. Begitu pula tentang ilaj, sebab-sebab untuk orang selamat biiznillah dari kejahatan fitnah mereka. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, disebutkan mereka ini kilabun nar oleh Rasulullah SAW, anjing neraka, karena mereka ini orang yang tekun ibadahnya, semangat bahkan luar biasa. Bahkan sahabat pun akan meremehkan sholat dan puasanya, kiroanya dibanding mereka. Tetapi hatinya, kalbunya sesat, keluar, lepas dari agama seperti anak panah lepas dari buruannya. Syaitan mempermainkan mereka. Maka mereka mengkafirkan ahli Islam, muslimin. Dikafirkan. Hanya karena melakukan kemaksiatan besar atau dosa-dosa besar, kabair. Mereka terapkan ayat-ayat yang itu kepada orang-orang kafir, diturunkan itu kepada kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah. Maka dengan itu mereka makhzul. Mereka tinggalkan ahli al-awthan. Mereka tinggalkan kufar. Tidak disentuh oleh mereka orang-orang kafir. Yang digarap oleh mereka, yang dibidik oleh mereka selalu muslimin. Bahkan yang pertama kali musuh mereka adalah ahlu sunnah. Bukan kufar. Dusta dan harat semua. Mereka mau jihad ke Syria, mau melawan Asad, apa? Hafid Asad, karena Nusairi, kafir, begini, membela kaum muslimin, nol sama sekali. Mereka kesana sama sekali tidak menyentuh dan tidak memerangi pemerintahan Asad dan bala tentaranya. Yang mereka perangi kaum muslimin, umat Islam, awam. Jangan harap ahlu sunnah, awam pun bahkan gak selamat dari mereka. Dan seperti itulah mereka dari semenjak dahulu kala. Maka dengan itu mereka makhzul. Makhzul itu kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang tidak mendapat taufik dari Allah. Wal'iyadzubillah. Besar kejelekannya. Dengan itu mereka pantas jadi anjing neraka. Mukmin, adapun seorang yang mukmin, menutupi aib saudaranya, merahmati saudaranya, mengharap ampunan dari Allah, rahmatnya. Beda dengan Khawarij yang justru membongkar aib, terutama dalam hal ini aibnya pemerintah. Lihat, selalu itu yang mereka bongkar, itu yang mereka korek-korek. Mereka bongkar-bongkar, kemudian mereka sebarluaskan di mimbar-mimbar, di media mereka, elektronik, cetak. Mukmin menutupi. Mereka kilap, anjing, neraka, justru membongkar dan menyebarluaskannya. Dan itu memang sifat dan akhlaknya anjing. Suka kalau orang Jawa bilang eker-eker. Apa bahasa Indonesianya? Korek-ngorek. Anjing kan begitu, kamu lihat. Ada sampah atau apa di korek-korek. Mungkin ada tulang atau daging sisa-sisa. Dikorek-korek, sampah itu dikorek-korek, dicari. Apa di dalamnya, apa isinya yang bisa dia ambil. Anjing kan gitu. Sama seperti itulah mereka. Sadaqa Rasul SAW. Benar apa yang Rasulullah sabdakan. Memang mereka anjingnya neraka. Ngorek-ngorek kesalahan kaum muslimin. Bahkan beberapa waktu lalu Daesh ini, ISIS, nangkap muslim, orang muslim awam ya ini. Bawa kontainer. Ditangkap tanpa tuduhan. Walah dia berbuat salah apa-apa. Buka, isi kontainernya dirampas, diambil. Padahal bukan barang terlarang. Ma'gul misalnya kalau itu narkoba isinya misalnya. Barang dagangan ini, barang biasa, disita, diambil oleh mereka sendiri untuk biaya perjuangannya dengan cara ngerampok. Sak kontainer-kontainernya disita, diambil mereka. Sopirnya ditahan beberapa hari di penjara mereka. Sampai pada waktunya tiba, tembak hukum mati, duor. Kata kesalahan apa? Gak ada. Enggak ada tuduhan, enggak ada hukum. Wala ada, subhanallah, sufahaul ahlam. Akalnya memang dangkal dan bodoh. Atas kesalahan apa kamu bunuh orang ini? Ngelanggar ta, melawan atau apa? Enggak ada. Terus begitu saya ingin dibunuh, dibunuh. Ya subhanallah. Sebagaimana mereka, kata masih penjelasan Munawi, sebagaimana Khawarij ini yatakalabun ala ibadillah, memandang hamba Allah muslimin dengan pandangan hina. Selain mereka, hina sudah. Rendah, kecil, enggak ada nilainya di mata mereka. Kufar sudah, musyrikin. Masyarakat ini masyarakat jahiliyah bagi mereka. Pemerintahnya bagi mereka adalah pemerintah tauhid. Aparatnya berarti ansoru tauhid, pembela para tauhid bagi mereka. Di mata mereka orang-orang hina, orang-orang rendahan, orang sudah. Enggak ada nilainya. Dan itu juga sifatnya anjing. Sama. Memandang hina dan kecil makhluk lain yang dihadapannya. Penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan. Wal'iyadzubillah. anjing kamu lihat. Kamu bahkan lewat, digonggongi kan, padahal kamu gak punya salah sama dia. Salah apa kamu? Gak kamu sakiti, gak kamu ambil makanannya, kamu gak ngelempar dia, tapi tetap dia gonggongi kamu. Anjing. Penuh dengan permusuhan, penuh dengan kebencian ke orang. Sama seperti itu pula mereka. Maka sebagaimana mereka layaknya anjing, sifat beringas dan hinanya, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, mereka menjadi anjing-anjing neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa nusus dari riwayat-riwayat yang ada tentang mereka. Lanjutannya insyaallah akan kita kaji setelah salat zuhur. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.